kita ada manfaat terhadap keimanannya kepada Allah. Sholat tetap dikerjakannya, maksiat terus tanpa berhenti juga dia buat. Itu yang dimaksud celaka itu. Masih celaka. Dan sholat itu padahal Allah bilang di dalam Al-Quran, apa Allah bilang? Aqimish sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk zikir, ingat kepadaku. Dia sholat tapi tidak zikir, lalai dia, celaka dia. Jadi orang tasawuf itu memandang kecelakaan itu bukan musibah. Bukan. Orang tasawuf memandang kecelakaan itu atau musibah itu bukan matinya saudara kita, bukan matinya istri, bukan matinya suami. Apabila hati sudah tidak berzikir, itulah musibah. Beda. Dalam orang-orang fikih kita tidak ada duit musibah, kehilangan musibah. Bagi orang tasawuf itu semua tidak musibah. Tapi ketika hati lupa berzikir kepada Allah, itulah musibah yang terbesar. Jadi musibah yang terbesar Pak, bukan meninggalnya istri kita, bukan meninggal suami kita, bukan meninggal anak kita. Itu musibah-musibah kecil. Musibah terbesar ketika lalai hati kita mengingat Allah. Terlebih-lebih kita tidak ingat Allah tatkala kita sholat. Itu musibah. Kalau soal hilang pipi, soal miskin itu musibah-musibah kecil. Kalaupun kita menganggap musibah, tapi orang tasawuf tak mau menganggap itu musibah. Kalaupun kita menganggap itu musibah, musibah kecil saja. Orang bingung kalau TV-nya hilang. Orang bingung kalau keretanya hilang. Orang bingung kalau mobilnya hilang. Tapi orang tidak pernah bingung ketika iman dan zikirnya hilang. Orang enggak. Padahal kita dilahirkan tidak bawa mobil. Kita dilahirkan tidak bawa rumah. Kita dilahirkan tidak bawa harta. Ketika suatu saat dia pergi daripada kita, maka sesungguhnya itu tidak hilang, Pak. Tetapi di alam rahim ketika kita belum wujud dalam alam dunia, Allah sudah saksikan kita, tanya kepada kita di alam ruh. Alastu bi rabbikum? Apakah engkau sekalian ruh menyaksikan aku sebagai Tuhan? Ruh kita berjanji di dalam alam rahim. Qalu bala sahidna. Ya Allah, kami saksikan engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Kami akan beriman kepadamu ya Allah. Kami akan mengerjakan segala perintahmu. Kami akan tinggalkan segala laranganmu ya Allah. Tapi begitu kita lahir ke alam dunia, kita lupa itu. Kita hilangkan itu. Dan kita tidak merasa kehilangan sekarang. Yang hilang itu. Mobil gak pernah hilang. Kita gak pernah janji dulu punya mobil sama Allah. Rumah kita gak pernah janji sama Allah di alam ruh. Yang kita janji kepada Allah, kita akan menyaksikan Allah. Apa wujud menyaksikan kepada Allah? Zikir kepada Allah. Itu wujudnya. Siapa bilang, saya menyaksikan Allah. Saya bersyahadat. Apa bukti Anda bersyahadat? Kalau mulut bisa. Hati ini yang menyaksikan Allah. Sudah berzikir kita. Maaf, jangankan di luar. Jangankan ketika melihat makhluk. Di dalam kita menghambakan diri kepada Allah saja, hati kita tidak ingat kepada Allah. Kenapa? Di luar sholat kita tidak ingat kepada Allah. Di luar sholat kita lupa kepada Allah. Maka pantaslah ketika sholat pun kita lupa kepada Allah. Maka kata Allah dalam hadis kudusi, barang siapa orang yang di atas dunia tidak kenal kepadaku, maka pun aku nanti di akhirat tidak kenal kepada orang itu. Ini musibah kalau hilang dari diri kita. Musibah besar. Bukan tanggung ini. Kalau mobil yang hilang mungkin besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita masih beli satu lagi. Atau mungkin hilang satu, beli dua. Hilang dua, beli empat. Tapi kalau iman, kalau zikir ini hilang. Kata Allah, kau tak ingat sama aku, maka aku pun tak ingat hari ini kepadamu. Kau lupa kepada aku waktu di dunia, hari ini pun aku lupa kepada kau. Itu musibah besar, Pak. Bukan tanggung. Ya. Mustahil orang bisa berzikir tanpa ada guru. Mustahil orang bisa mendapatkan hikmah dan fadilah zikir tanpa bimbingan dan tuntunan. Maka saya bilang bahasa dakwah dengan bahasa ta'lim beda. Ini di bulan maulid saya banyak, sampai tadi malam ke Binjai, besok lagi ke teman-teman. Bahasa dakwah dengan ta'lim itu beda. Dakwah ustadz yang datang memberikan pencerahan, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ta'lim itu hendaknya jamaah yang datang sebenarnya. Beda. Maka di dalam tak dakwah akan disampaikan apa-apa perbuatan baik, apa-apa perbuatan jelek. Tetapi di ta'lim itu lebih dirinci lagi bagaimana berbuat baik, bagaimana meninggalkan jahat, bagaimana caranya. Di dakwah disampaikan wajib sholat tuan-tuan, jangan tinggalkan sholat. Di ta'lim dibahas bagaimana mencapai sholat yang khusyuk. Khusyuk itu anugerah tertinggi, Pak. Tidak ada anugerah yang lebih tinggi dari Allah kepada kita kecuali sholat yang khusyuk. Kenapa? Banyak orang yang sholat tidak khusyuk. Di antara manusia, banyak yang tidak sholat, lebih sedikit yang sholat. Di antara orang yang sholat, lebih sedikit yang khusyuk. Maka itu anugerah yang paling tinggi. Anugerah yang paling tinggi itu khusyuk. Sampai di dalam kitab Kasaful Asrar dijelaskan. Apa katanya? Sesungguhnya ibadah sholat yang engkau lakukan itu adalah persembahan engkau kepada Allah. Tetapi khusyuk yang datang kepada dirimu itu adalah pemberian dan anugerah Allah kepada engkau. Maka manakah yang lebih tinggi, apa yang engkau persembahkan kepada Allah dan apa yang anugerahkan Allah kepadamu? Mana yang lebih tinggi? Yang kita beri ini tidak ada apa-apanya. Sholat yang kita kerjakan ini tidak ada apa-apanya. Allah tidak besar dengan sholat yang kita tegakkan. Allah pun tidak kecil ketika kita tidak sholat. Allah tidak menjadi kuasa ketika kita menyembah Dia. Dan Allah pun tidak kecil kalau kita tidak menyembah Dia. Tetapi begitu kita khusyuk dalam sholat, itu anugerah Allah yang Dia berikan kepada hamba-hamba pilihan. Pertama dipilih orang Islam yang tidak sholat dengan yang sholat. Ada yang Islam tak sholat. Ada yang Islam sholat. Saya tidak bahas yang tidak sholat. Guna apa kita bahas yang tidak sholat? Karena saya yakin yang di dalam masjid ini adalah orang-orang yang mau menegakkan sholat. Untuk apa kita bahas ini? Untuk apa kita bahas sesuatu yang tidak ada di sini? Yang mau kita bahas sekarang bagaimana supaya kita dipilih oleh Allah. Tadi dipilah. Dipilah antara orang beriman yang antara orang Islam yang sholat dengan yang tidak sholat. Setelah dipilah, dipisahkan. Maka mari kita jadi orang yang dipilih Allah. Sebagai hamba yang bisa khusyuk di dalam sholat. Apa arti khusyuk? Tenang. Apanya yang tenang? Hatinya, batinnya, kalbunya. Jadi khusyuk itu bukan perbuatan zahir. Khusyuk itu bukan perbuatan badan. Bukan. Tapi pasti ada tanda orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mustahil sesuatu itu tiada tandanya. Mustahil. Sesuatu pasti ada tanda. Kita senang saja. Yang senang hati, Pak. Tapi begitu orang lihat wajah kita, orang sudah tahu kita lagi senang. Sebaliknya kita lagi susah. Kita tidak bilang sama orang kita lagi susah. Ketemu sama orang, dia lihat raut wajah kita, dia tahu kita lagi susah, Pak. Tidak perlu kita bilang. Tanda pasti ada. Demikian juga orang yang khusyuk. Khusyuk tidak bisa dibuat-buat. Nek wong Jawa ngomong, kudu iso digawe-gawe. Kenapa? Khusyuk kudu gawean nyawa. Kenapa khusyuk tidak bisa dibuat-buat? Karena khusyuk itu bukan kita yang buat. Kalau pura-pura khusyuk bisa. Pura-pura khusyuk. Hakikat khusyuknya enggak kita yang buat. Allah yang mendatangkan. Maka yang kita cari ini anugerah Allah tadi. Dengan apa Ustaz mencari anugerah Allah yang khusyuk ini? Yang pertama, Yang pertama, perbanyak sholat sunat. Mustahil orang bisa mencapai khusyuk ketika sholatnya cuma 5 waktu saja, 1 hari 1 malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini baru kewajiban. Allah di dalam hadis kudusi bilang, sesungguhnya dekat hambaku kepadaku itu dengan asbab amal-amal sunnahnya, bukan amal-amal wajibnya. Orang yang khusyuk itu apa latihan yang pertamanya? Memperbanyak sholat-sholat sunat. Qobliyah ba'diyah, tidak mau ditinggalkan, tidak bisa lepas. Subuh kerjakan qobliyah, zuhur qobliyah ba'diyah, asar kerjakan qobliyahnya, maghrib kerjakan qobliyahnya, isya qobliyah ba'diyah, sebelum dan sesudah. Ini baru qobliyah ba'diyah. Malam bangun. Ketika seorang hamba tidur di malam hari, walau dia orang yang beriman, maka saya kalau ditanya, ibu, mana lebih dulu iman sama Islam? Saya bilang duluan iman. Islam itu hasil. Itu derajat kita setelah kita melakukan keimanan-keimanan. Setelah kita melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, naik makam kita menjadi Islam, menjadi Muslim. Quran terbukti tidak ada perintah ya ayuhal muslimin. Ya ayuhal muslimun, tidak ada. Wahai orang Islam, tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullah, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Orang beriman itu diperintah Allah. Setelah kita lakukan perintah Allah tadi, baik suruhannya yang kita kerjakan, larangan yang kita tinggalkan, baru masuk kita menjadi orang Islam. Jadi duluan iman, baru Islam. Orang Islam itu nggak ada suruhan lagi, itu hasil. Hasil itu. Perbanyak sholat-sholat sunat tadi. Ada yang hobinya duha, silakan. Ada yang hobinya tahajud, silakan. Dan menurut orang-orang tasawuf, tahajud yang dikerjakan oleh orang-orang yang ingin taqarrub kepada Allah itu saban malam. Bukan kapan saban penting, saban perlu, bukan. Itu sholat tahajudnya orang-orang masih awam. Orang-orang kebanyakan. Karena mau anaknya supaya lulus testing pegawai negeri, dia bertahajud. Itu sholat tahajud orang awam. Arti tahajud itu hajat. Jadi sholat tahajud itu sholat hajat. Bagi orang awam, sholat tahajud itu hajat dunia. Sedangkan bagi orang tasawuf, hajatnya itu hajat akhirat. Hajat mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hajat dunia. Beda. Beda sekali. Jauh. Seperti langit dengan bumi. Orang-orang awam sholat tahajud kalau hilang TV. Mau sembuh dari sakit baru sholat tahajud. Salah Ustaz, tidak. Saya tidak bicara soal salah benar, Pak. Saya bicara makom. Saya bicara kedudukan kita, posisi kita di sisi Allah. Saya tidak bilang salah orang yang bertahajud karena kehilangan sesuatu. Tidak, saya bilang salah. Tolong garis bawahi bahasa saya. Bukan salah. Ini orang awam. Orang awam artinya orang kebanyakan. Kita mau masuk kepada orang-orang yang khusus di hadapan Allah. Biar kita dianggap biasa oleh orang biasa, gak apa-apa. Kita dianggap rendah oleh orang biasa, gak masalah. Kita dihinakan orang, itu gak ada masalah. Itu bukan masalah besar. Masalah dunia itu. Kita dikecilkan orang itu paling-paling 50 tahun. Kita dihinakan orang paling-paling 60 tahun. Tapi kalau Allah menghinakan kita, Masya Allah, seumur hidup sampai akhir zaman, sampai tetap dihinakan Allah. Kita pilih mana? Maka belum tentu orang yang dimuliakan, orang di atas dunia ini mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebaliknya, belum tentu juga orang yang dihinakan, orang di atas dunia ini juga dihinakan Allah. Maka dalam tasawuf kita tak boleh mengklaim orang. Wah itu pencuri. dulu itu nolong kerjanya. Dulu. Kita tidak boleh bilang begitu. Begitu hidayah Allah datang sama dia, dia lebih alim, lebih taat daripada kita. Ada kejadian, Pak. Makanya orang tasawuf tak mau mengklaim. Tak mau sikit-sikit menyalahkan orang. Kalau kita awam, sudahlah. Baru sholat kita 5 kali satu hari satu malam, sudah hebohlah gaya kita. Sudah kitalah merasa penduduk surga. Sudah kitalah yang seolah-olah tidak akan masuk neraka. Sudah kitalah yang paling hebat. Orang tasawuf tidak memandang itu. Orang tasawuf memandang, ya Allah, engkau berikan kepadaku hidayah dan inayah sehingga aku bisa sholat. Seandainya engkau kau anugerahkan hidayah dan inayah, ya Allah, enggak kau berikan aku petunjuk dan kekuatan, aku sama kayak orang itu. Syukur ya Allah, engkau berikan ini kepadaku ya Allah. Lalu kalau kita mengaku itu dari Allah, kenapa kita harus sombong? Kita bisa khusyuk bukan usaha kita, cuman ikhtiar kita dari segi ilmu. Seperti selalu saya bilang, buat hal-hal kecil dengan ilmu menjadi besar di sisi Allah. Sebaliknya, kita buat hal-hal besar, kita bikin satu ibadah yang kelihatannya besar, tetapi tidak diiringi dengan ilmu dan keikhlasan, kecil di sisi Allah, atau boleh jadi tak berarti di sisi Allah. Yang kecil kita lihat, kita buat. Orang mungkin memandangnya sepele, orang mungkin memandangnya biasa, tetapi karena dengan ilmu kita kerjakan, dengan keikhlasan kita buat, yang kecil tadi jadi besar di sisi Allah. Sebaliknya kita merasa berbuat hal yang besar, ibadah yang hebat, yang orang tidak bisa buat. Tetapi tidak dengan ilmu, dengan ikut-ikutan, dengan dengar-dengar saja, gurunya tak ada. Tak ada yang mempertanggungjawabkan amalan kita. Kita hanya berbuat ikut-ikutan, kata orang sholatnya begini, kita ikut begini. Kita tak dengar dari pensyarahan, penjelasan yang jelas. Banyak. Makanya rusak agama, kenapa? Katanya begini, katanya begitu. Tidak. Kata Quran ini, kata hadis ini. Perbuatan Rasulullah seperti ini. Itu yang kita ikut. Jadi yang pertama untuk mencapai khusyuk tadi, perbanyak sholat sunat. Saya sekali lagi bilang, maaf, bohong orang bisa mencapai khusyuk kalau masih sholatnya 5 kali satu hari satu malam atau jumlah rakaatnya 17 itu bohong. Dari situ saja sudah menunjukkan dia itu tidak khusyuk. Khusyuk itu tenang. Tenang hatinya ketika berhadapan dengan Allah. Tenang hatinya ketika duduk dalam tahayat. Tenang ketika dia baca Al-Quran. Sampai-sampai dia seperti rasa-rasa malas bangkit dari sajadah. Seperti rasa-rasa enggan dia meninggalkan sajadahnya itu untuk urusan yang lain. Sampai seperti itu. Hanya karena ada kewajiban-kewajiban yang lain dia tinggalkan. Tapi dia tinggalkan sajadah bukan karena kebosanan. Dia tinggalkan tempat sujud bukan karena dia ingin buru-buru. Tetapi memang ada urusan-urusan dunia yang lain yang juga Allah fardukan dan Allah wajibkan. Seperti mencari nafkah bagi seorang suami. Mengurus rumah tangga bagi seorang istri. Karena itu dia tinggalkan sajadahnya. Bukan karena kemarahan, bukan karena kebosanan, bukan. Tetapi orang-orang yang tidak mencapai khusyuk merasa walau dia kerjakan sholat tadi seperti duduk di atas duri dia di sajadah itu. Kenapa? Hatinya gentayangan. Di dalam sholat hatinya gentayangan. Kita takut dengan ruh yang gentayangan. Padahal ruh kita sendiri gentayangan waktu sholat. Entah kemana-mana kita. Subhanallah, ini tidak ada yang tahu. Bu. Orang yang tahu kita itu sholatnya khusyuk atau tidak, cuma dua saja. Yang pertama pasti Allah. Yang kedua kita sendiri, kalau mau jujur. Sebelah kita nggak tahu kita khusyuk atau nggak, Pak. Depan kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu, Pak. Jangankan manusia yang di samping kiri kanan kita atau di depan kita, malaikat yang kiri kanan kita nggak tahu kita khusyuk atau nggak. Malaikat aja nggak tahu. Yang malaikat tahu, yang malaikat catat, kita sholat. Ajwar, sholat maghrib, itu malaikat catat. Pak Misran, sholat subuh, malaikat catat. Tugimin, tidak sholat subuh, malaikat catat. Tapi Pak Misran itu khusyuk atau Ajwar itu khusyuk, luput dari catatan malaikat. Nggak ngerti malaikat. Paham maksud saya? Allah yang tahu kita husu atau kenapa? Itu anugerah Allah kepada kolbu-kolbu orang yang beriman, kolbu mukmin baitullah, hati orang yang beriman rumahnya Allah. Kalau sudah rumah Allah bersemayam di situ. Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Kalau dalam keadaan kayak gini, orang tidak akan pernah takut mati. Yang orang takut mati hatinya gentayangan. Naik pesawat takut karena baru saja pesawat Air Asia terbalik. Mau naik bus juga begitu, baru ada. Semua dia takut karena hatinya tak zikir. Tapi kalau hatinya zikir, tidak urusan. Mau mati di laut, mau mati di udara, mau mati di darat, itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Bukan usaha kita, Pak. Jadi tidak ada yang tahu kita husu atau tidak husu. Maka itu ini anugerah. Orang yang husu sholat subuhnya tetap 2 rakaat, yang tidak husu pun 2 rakaat. Orang yang husu sholat zuhurnya 4 rakaat, yang tidak husu pun 4 rakaat sama. Orang yang husu angkat takbirnya angkat tangan, yang tidak husu angkat tangan juga. Rukuknya orang yang husu sama dengan rukuknya orang yang tidak husu. Bedanya hati. Maka Allah bilang dalam hadis kudusi, sesungguhnya aku tidak melihat amalan kamu dan pakaian kamu. Allah tidak lihat pakaian kita, Allah tidak lihat amalan kita. Bukan berarti kalau kita pakai telekom yang harga 3 juta menjadi nilai yang tinggi sholat kita, bukan. Allah enggak lihat itu. Allah enggak lihat. Yang Allah lihat hati kita, kalau waktu sholat husuk enggak? Yang kita ributkan sekarang masalah usolli atau tidak usolli. Itu soal kecil. Itu enggak usah dimasalahkan. Itu enggak usah dibahas. Yang di akhirat Allah enggak tanya. Siapa yang pakai usolli sini, yang enggak pakai usolli sini. Enggak, itu enggak usah kita ributkan. Itu masalah-masalah zahir. Dan masalah-masalah kecil. Yang pakai kunut sini, yang enggak pakai kunut. Enggak, ente masuk surga bukan karena kunutnya, ente enggak masuk surga bukan karena kunut. Kunut tidak mempermasalahkan. Kok itu yang kita ributkan? Yang kita ributkan, saya udah khusyuk enggak sholat. Saya udah zikir enggak kepada Allah waktu sholat. Itu ributkan kepada diri kita. Kenapa? Jelas ancaman Allah, fawailul lil musallin. Tidak ada ancaman Allah masuk neraka yang pakai kunut. Tidak ada larangan Allah yang tidak pakai kunut masuk surga. Tidak ada. Tapi yang lalai hatinya, yang tidak berzikir kepada Allah, diancam Allah. Balikkan ini ke Quran. Kita ribut dengan hal-hal yang tidak ada masalah, Pak, sebenarnya. Saya pakai usolli, Tuhan tak pakai usolli, tidak apa-apa. Kerjakan, itu yang baik. Usolli bukan wajib kok. Saya pakai usolli, tapi saya tidak bilang usolli wajib. Tidak wajib usolli, betul. Tapi saya tetap pakai usolli. Jangan sesatkan saya, jangan bida'ahkan saya. Masih banyak orang yang lebih bida'ah daripada saya yang perlu kita luruskan. Itu tidak masalah. Masalah kunut ini masalah geleng. Masalah kecil. Pakai kunut silakan, enggak pakai kunut enggak apa-apa. Enggak ada diancam orang yang pakai kunut. Coba buka Qur'annya. Buka hadisnya. Adakah Allah dan Rasul mengancam orang yang pakai kunut? Atau sebaliknya, adakah ancaman Allah atau Rasulullah kepada orang yang tidak pakai kunut? Yang tidak pakai kunut tidak diancam Allah. Yang pakai kunut juga tidak diancam Allah. Tetapi yang lalai hatinya dari mengingat Allah, diancam Allah. Kita ribut dengan hal-hal kecil yang sebetulnya tak ada masalah. Contoh, kita ributkan. Misalnya, Pak Misran orang Jawa. Saya ribut sama dia. Jawa, saya bilang. Jawa. Ngapain? Udah memang Jawa. Ngapain kita ributkan? Kenapa kita ribut dengan hal-hal yang gak pantas kita ributkan? Yang perlu kita ributkan itu ketika kita gak husu dalam sholat. Itu aja. Karena ini yang menjadi pertaruhan, Pak. Ini. Ini yang menjadi pertaruhan kita di hadapan Allah. Malaikat juga enggak catat kok. Si A sholatnya pakai usolli, si B sholatnya enggak pakai usolli. Enggak ada itu enggak masuk dalam catatan malaikat itu. apalagi dalam pandangan Allah. Allah tidak melihat. Aku tidak melihat pakaian kamu dan amalan kamu. Aku lihat hati kau. Kau mau pakai usoli, kau mau pakai kunut, kau mau enggak pakai kunut, hati kau usuk enggak? Hati kau zikir enggak kepada Allah? Karena aku perintahkan dalam Al-Qur'an, aqimish sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk zikir kepada-Ku. Kau enggak zikir. Maka kau fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Termasuklah kau ke dalam orang yang celaka karena sholat tidak khusyuk. Mari kita cari hal-hal yang lebih mendekatkan kita kepada Allah, bukan hal-hal yang malah menjauhkan kita kepada Allah. Kalau masalah usolli, masalah kunut yang kita permasalahkan, sudah semakin jauh kita dengan Allah, sekaligus semakin jauh dan berjarak kita bermasyarakat. Pasti itu. Tapi kalau ini kita sisihkan, ini kita kesampingkan, yang kita kedepankan, saya mau jadi sholat yang khusyuk, saya mau mendapat, tidak akan ribut ini Pak. Yang pakai usolli mau sholatnya khusyuk, pasti. Yang tidak pakai usolli pun kalau ditanya, ente mau sholat khusyuk apa enggak? Pasti dia jawab, saya juga mau sholat yang khusyuk. Yang pakai kunut, cita-citanya mau sholat yang khusyuk. Yang enggak pakai kunut, cita-citanya juga mau sholat yang khusyuk. Betul kan Pak? Kenapa kita ribut dengan hal-hal yang berbeda itu, tetapi kita tidak memotivasi diri kita bersama-sama, yuk yang Anda inginkan sholat yang khusyuk, sama saya juga menginginkan sholat yang khusyuk. Ini loh caranya. Kalau enggak kita diancam Allah. Yang pertama ini, sholat yang khusyuk. Perbanyak sholat-sholat sunat ini. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kau kepada Allah sampai datang keyakinan. Banyak orang beribadah tak datang yakin. Sholat tak pernah tinggal, tapi tak yakin bahwa Allah nolong dia. Dikit tiap minggu dikerjakan, tapi tak yakin. Quran hafal, tapi tak yakin dengan Quran itu. Maka dalam tasawuf lebih tinggi yakin daripada ilmu. Walaupun orang beryakin itu harus dengan ilmu. Tetapi dalam pandangan tasawuf, yakin di atas daripada ilmu. Tetapi tidak boleh dilupakan, dalam pandangan tasawuf juga, orang mencapai yakin dengan ilmu. Orang punya ilmu banyak. Memiliki yakin sedikit. Orang banyak hafal Quran, alhamdulillah. Tapi yang bisa yakin, Allah perintah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Sampai datang kita bahwa kata Allah apa? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Jadikan senjata kau sabar dan sholat. Allah kasih sama kita dua senjata dalam hidup, sabar sama sholat. Kita kerjakan juga sabar, kita kerjakan juga sholat, tapi kita gak yakin. Keyakinan kita tipis, setipis kulit bawang, lebih tipis lagi. Maaf, setipis kulit bawang, lebih tipis lagi keyakinan kita. Kita tak yakin dengan yang kita bilang sendiri. Maka orang yang tak yakin dengan apa yang dia bilang, dia sama dengan orang gila. Terbukti orang gila itu gak pernah yakin dengan apa yang dia bilang. Jadi orang yang tidak yakin dengan perkataannya itu orang gila. Maka orang yang beriman bukan orang gila. Kalaupun dia gila, dia hanya tergila-gila kepada Allah. Dia tergila-gila kepada Allah, dia tidak tergila-gila terhadap dunia. Bukan berarti dia tidak boleh punya harta. Bukan berarti dia tidak boleh kaya. Bukan. Yang pertama Syarat untuk mencapai khusyuk, perbanyak sholat-sholat sunat. Yang kedua, untuk meraih sholat yang khusyuk, perbanyak zikirullah. Seperti yang saya sebutkan tadi, firman Allah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kau telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, sebutlah Allah pada saat kau berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi zikir itu dua, mengingat dan menyebut. Menyebut dengan mengucapkan kalimat yang sebaik-baiknya, kata Rasulullah, Abdul Zikri, La ilaha illallah. Di surat Muhammad, Allah mengatakan, Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah kata Allah, ucapan la ilaha illallah. Kalau ada orang yang menyepelekan kalimat la ilaha illallah, dia bukan menyepelekan orang yang berzikir itu, dia menyepelekan Allah. Kalau ada orang yang mengejek-ngejek orang yang berzikir la ilaha illallah, dia tidak mengejek orang yang berzikir itu, dia mengejek Allah. Kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan orang yang berzikir la ilaha illallah, dia bukan menyalahkan orang itu, dia menyalahkan Allah dan Rasulullah. Bagaimana orang bisa selamat hidupnya, dunia dan akhirat kalau yang disalahkan itu Allah dan Rasulnya? Makanya orang tasawuf tidak beribadah kecuali dengan dua hal. Pertama dalil Quran dan kedua dalil sunnah. Yang ketiga dia pakai kias, pakai ijma. Kenapa dia pakai kias dan ijma? Karena tidak mampu menafsirkan Quran, tak mampu menafsirkan hadis. Dia pakai ulama. Kenapa pakai kias? Mengajarkan agamanya harus pakai kias, harus ada ceritanya. Coba kalau kita ajarkan agama tidak pakai ijma. Maaf, saya ini orang paling bodoh. Pasti saya tidak bisa menerjemahkan, menafsirkan makna Quran satu persatu. Maka saya pakailah pendapat ulama. Di mana salahnya saya? Kemudian saya menceritakan, ini kan pakai kias. Coba saya ceritakan saja. Tidak saya kiaskan. Sudah kita ceritakan pun dalilnya, sudah kita sampaikan Quran dan hadisnya. Ketika kita kiaskan pun sebagian masih bingung. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka berzikirlah kamu. Maka apabila kamu telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah pada saat berdiri, duduk, dan berbaring. Sampai di situ aja. Tidak dijelaskan. Bagaimana? Fawailul lil musallina alladziina hum an sholatihim sahun. Sampai situ aja. Celakalah orang yang sholat, yang mereka lalai dalam sholatnya. Enggak dijabarkan bagaimana maksud celakanya. Jangan salahkan. Ijma dan kias bukan ukuran pertama, tapi jangan tolak. Ukuran pertamanya Quran dan hadis tetap. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalau kalian pegang selama-lamanya tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku itu tetap. Kalau kita pegangin aja enggak pakai ulama. Bahasa Arab aja kita enggak ngerti. Jangan menafsirkan Quran. Jangan menafsirkan hadis. Jangan membahas tentang asbabun nuzul Quran. Jangan membahas tentang asbabul wurud hadis. Bahasa Arab aja kita enggak ngerti, kok sok pula, sombong pula, kita enggak mau pakai ulama. Quran aja bacanya terbata-bata. Jangan jadi orang yang sombong dalam beribadah. Jadilah orang yang rendah hati, tawadu kepada Allah. Sombong kita. Jangan. Oh, enggak perlu kias. Kita bilang enggak perlu kias. Tetapi prakteknya kita buat. Kalau enggak perlu kias, enggak ada cerita Pak ini agama ini. Saya cukup sampaikan menurut surat Al-Ma'un, fawailul lil musallina alladziina hum an sholatihim sahun. Enggak usah saya jabarkan, enggak usah saya sarahkan, enggak usah saya kiaskan. Jujur, bapak-bapak pun bingung. Sampai situ aja. Ini kan ceritanya kan kias. Orang bilang enggak perlu pakai kias, dia sendiri buat. Ini kan maling teriak maling. Awak buat. Tapi awak salahkan orang. Awak nggawi. Nggak dikiaskan, nggak bisa agama ini, nggak bisa. Allah Maha Pencipta. Ditulis oleh ulama. Ciptaan Allah itu meliputi ini. Itu kias. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsirnya, Rahman Allah kepada seluruh makhluk, Rahim Allah kepada orang yang beriman semata-mata, tafsirnya. Untuk mendapatkan Rahman Allah, untuk mendapatkan Rahim Allah, kita harus Rahman dan Rahim kepada sesama makhluk. Itu kan kiasnya. Itu kan kias. Kias itu kan ceritanya. Siapa bilang enggak perlu kias? Maka jujurlah kita terhadap agama ini. Jika agama kita pelajari dengan sebenarnya, seujung lubang jarum kita tidak akan ada perbedaan. Jadi yang kedua, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Orang yang sedikit zikirnya, sedikit khusyuknya. Orang yang banyak zikirnya, banyak khusyuknya. Orang yang tidak zikir, tidak akan khusyuk. Jadi kalau orang tanya sama saya, Ustaz payah kali saya khusyuk. Karena Anda payah kali zikir. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Bagaimana hakikatnya. Kalau kita sudah ambil kesimpulan untuk mencapai sholat yang khusyuk dengan dua. Perbanyak sholat sunat, perbanyak zikir Allah. Insya Allah minggu depan, kalau tidak ada halangan dan saya tidak lupa dua minggu lagi, kita akan bahas. Bagaimana meningkatkan zikir. Agar zikir itu punya makna. Sehingga kita yakin. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang kelihatannya kuat, tapi dia lemah. Banyak orang yang kelihatannya lemah, tapi dia kuat. Kata Rasul, kekuatan seorang muslim bukan pada tubuh yang besar. Bukan pada tenaga yang kuat. Kekuatan seorang muslim itu terletak kepada kekuatan iman dan yakinnya kepada Allah. Badannya besar, imannya lemah. Di sisi Allah dia orang lemah. Badannya lemah, kecil. Maaf, kakinya cuma sebelah. Tangannya sudah sebelah, matanya buta. Tapi imannya kuat. Ini orang yang kuat di sisi Allah. Bukan orang lemah. Bagaimana zikir? Saya sudah zikir, Ustaz. Setiap minggu sekali. Tidak cukup seminggu sekali. Kita hidup 7 hari dalam seminggu. Kita cuma zikir seminggu sekali. Itu pun hari Jumat. Itu pun tidak tempatnya tidak kena. Kita zikir ikut-ikutan. Oh kalau zikir kata orang la ilaha illallah. Kita cuma ikut-ikutan. Padahal Rasul bilang, kerjakan sesuatu dengan ilmu yang ada padamu. Jangan kerjakan apa yang tak ada ilmu. Ini gunanya bertaklim. Beda ibadah orang yang menuntut ilmu dengan ibadah orang yang tak menuntut ilmu. Beda. Makanya saya bilang tadi, orang yang gak belajar menganggap udah buat amal-amal besar. Dia bilang, dianggap dia udah mengerjakan amal-amal besar, Pak. Tapi gak berilmu. Dia tak pernah menuntut ilmu, hanya dengar-dengar saja, ikut-ikut saja. Kecil di sisi Allah. Sebaliknya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, dia buat hal-hal kecil dalam ibadahnya besar di sisi Allah. Apalagi dia buat amal-amal besar. Beda tahajudnya orang yang berilmu dengan tahajud orang awam, beda. Quran surat Al-Mujadilah sudah bilang, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dinaikkan Allah derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat tingginya. Beda. Ibadah orang yang berilmu beda dengan yang tidak berilmu. Boleh jadi yang awam beramal lebih banyak. Yang berilmu beribadah lebih sedikit. Suatu ketika, Rasulullah mau masuk ke dalam masjid, sholat subuh. Maka dia lihat ada iblis di setan di depan pintu masjid. Rasulullah tanya, kok tidak masuk? Karena dia tengok, ya, setan ini bingung, iblis ini bingung, mau masuk takut, mau pergi rasanya kok ditinggalkan mangsa di dalam. Di dalam masjid ada dua, Pak. Yang satu tidur, yang satu sholat. Apa si iblis bilang? Sebetulnya aku mau masuk, cuman aku ragu dengan yang tidur. Aku takut sama yang tidur. Kau mau masuk ngapain? Aku mau menggoda yang lagi sholat, katanya. Tapi aku takut sama yang lagi tidur. Tidurnya orang, kenapa? Yang tidur berilmu, zikirnya jalan terus. Yang sholat ini ngawur. Jadi jin sama setan iblis itu gak takut dia kepada orang yang beribadah. Dia takut orang yang berilmu. Maka kata Rasulullah, takuti kamu marahnya orang alim. Karena marahnya orang alim itu adalah marahnya Allah. Makanya hal ini diperpegangi oleh orang-orang tasawuf yang begitu hormat dan memuliakan guru-gurunya. Beda dengan sebagian kita. Ustadz aja kadang-kadang kita tes-tes. Mampu gak Ustadz menjawab pertanyaan saya? Kalau dia gak mampu berarti gak ada apa-apanya. Kita masih gitu belajar. Kita belum seperti orang tasawuf, orang sufi. Orang sufi belajar memang ingin tahu. Ingin beramal, bukan ingin ngetes-ngetes. Kita di sini kan, saya aja sering dites-tes orang kok. Dikasih pertanyaan yang seolah-olah bagaimana kalau saya tidak bisa menjawab itu, saya akan jadi malu. Alhamdulillah Allah belum pernah mempermalukan saya. Allah melindungi saya. Setiap yang nanya aneh-aneh itu Allah kasih saja. Jalan untuk menjawab. Nah ini, jadi inti daripada pengajian kita hari ini, untuk mencapai sholat yang khusyuk, kerjakan ini yang dua. Nanti kita akan bahas lagi insya Allah bagaimana mendatangkan dawamu zikir. Zikir yang sebenar-benarnya ini. Ya, insya Allah, Allah tetap merahmati dan merahmati mereka kita dunia dan akhirat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.